na gantung dak batali nak jale dan urak langkah mencari kasih yang pengganti. Mangga menyuruh badu toh duto mato denai indak buto cokawan denai bajalan bapaci babim biang tangan. Gantung dak batali nak jale dan urak langkah mencari kasih yang pengganti. Mangga menyuruh badu toh duto mato denai indak buto cokawan denai bajalan bapaci babim biang tangan.